Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة أما بعد الحمد لله يا segala puji bagi Allah yang mengumpulkan kita ya di majlis yang kedua yang masih dalam pembahasan ya kitab Matan Abi Syuja' atau Ghayatu Al-Ikhtisar yang kita pakai ya kebanyakan yang pakai syarah At-Tadhib fi Adillati Matnil Ghayati wa Taqrib dan juga ditambahkan dari ya kitab-kitab lainnya. Ya, kemarin yang melanjutkan pembahasan yang telah lalu ya qala Imam Abu Syuja' rahimahullahu taala thumma al-miyahu ala arba'ati aqsamin. Ya air ada empat macam. Tahirun, mutahhirun, ghairu makruhin wa huwa al-ma'ul mutlaq. Ya air yang suci lagi mensucikan, tahirun fi nafsihi, mutahhirun li ghairihi. Mensucikan yang lainnya. Yaitu air mutlaq. Mutahhirun, mutahhirun makruh wa huwa al-ma'ul musyammas. Kedua, ya air yang suci mensucikan namun makruh. Ya makruh yaitu air musyammas, air yang dipanaskan dengan panas matahari di bejana logam. Ya, namun sudah kita jelaskan bahwa itu ya infarada bihi al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Ya, Imam Syafi'i bersendirian dalam ya, mazhab ini. Wa tahirun ghairu mutahhir wa huwa al-ma'ul musta'mal wal mutaghayyiru bima khalatahu min at-tahira. Ya, suci namun tidak mensucikan. Suci tahirun fi nafsihi ghairu mutahhir, tidak mensucikan yang lainnya. Ya, tidak bisa digunakan untuk taharah maupun untuk menghilangkan najis. Wa huwal ma'ul musta'mal, air musta'mal. Ya, terakhir kita sampai situ. Jenis yang kedua, wal mutaghayyir bima khalatahu min at-tahira. Ya, air yang berubah. Air yang berubah bima qalatahu min at-tahira, karena dia tercampur dengan sesuatu yang tahir, dengan sesuatu yang suci ya, karena dia bercampur dengan sesuatu yang suci, maka ini pun termasuk tahirun ghairu mutahhir. Ya, air yang suci namun dia tidak mensucikan. Ya, suci namun tidak mensucikan. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Mustafa Al-Bugha rahimahullah taala, ya, al-asya'u tahirah allati yustaghna 'anha al-ma' 'adatan. Ya, apa itu air yang tercampur dengan sesuatu yang suci? Yaitu sesuatu yang suci yang dia air itu aslinya tidak butuh kepada hal tersebut. Secara hukum adat, yakni dia tidak butuh dicampur hal tersebut. Ya, seperti kalau dicampur dengan tanah misalnya, atau air dicampur dengan teh. Ya, aslinya air kan tidak ada campuran tehnya. Hukum asal air. Wallati la yumkinu fasluha anhu ba'dal mukhalatah. Kasamaki wal milhi wa nahwihima. Ya, atau juga yang dia tidak mungkin untuk dipisahkan setelah dia bercampur. Ya, tidak bisa dipisahkan setelah ia bercampur. Adapun jenis tahir yang pertama, yakni yang aslinya air tidak butuh kepada hal tersebut, kasamak, seperti ikan. Ya, ulama Syafi'i mencontohkan yang lain juga wal awraq, seperti dedaunan yang jatuh ke air. Ya, aslinya kan air memang tidak ada hal tersebut, apalagi yang untuk bersuci. Wal milhi, ya, adapun untuk jenis yang kedua, yakni la yumkinu fasluhu, yang tidak mungkin dipisahkan setelah bercampur, seperti garam. Ya, garam atau gula, air gula, atau teh, ya, atau kopi, baik yang sasetan maupun yang tubruk, ya. Maka itu kalau sudah bercampur tidak bisa dipisahkan, kecuali dia dikeringkan lagi airnya, ya, kecuali dikeringkan airnya. Maka air yang seperti ini ya ghairu mutahhir, dia tidak bisa untuk mensucikan, tidak bisa untuk mensucikan, walaupun tahirun fi nafsihi, walaupun dia suci secara zatnya. Kenapa? Karena dia dicampur dengan zat yang suci, ya, karena dicampur dengan zat yang suci. Tapi tidak bisa mensucikan yang lainnya, tidak bisa untuk taharah, tidak pula untuk mengangkat najis, ya. Kenapa? Li'annahu laysa ma'an mutlaqan, ya, li'annahu laysa ma'an mutlaqan, karena bukan air mutlak, ya, air yang sudah bercampur tersebut bukan air mutlak, ya, sebagaimana ya ditambahkan oleh Syekh Mustafa Al-Bugha, wa kaunuhu ghayra mutahhirin li'annahu asbaha la yusamma ma'an fi hadhihi al-halah. Ya, kenapa dia tidak bisa mutahhir, tidak bisa mensucikan yang lainnya? Karena dia ketika ini bukan air. Yani laysa ma'an mutlaqan. Tidak dinamakan air mutlak lagi. Ya, tidak dinamakan air mutlak lagi. Ya, bahkan keluar dari air yang sesuai asal-usul penciptaan yang ada 7 jenis. Ya, kalau sudah dicampur maka dia bukan sesuai asal-usul penciptaannya dan juga bukan air mutlak. Ya, maka dia tidak bisa untuk mensucikan. Ya, dalam pembahasan ini sebagian ulama, ya, terutama ulama Syafi'iyah memberi rukhsah in kana yasira. Ya, kalau dia itu bercampurnya sedikit. Ya, kalau dia bercampurnya sedikit, seperti ada ya campuran gula sedikit misalnya, ya, atau terkena sesuatu yang sedikit, atau terjatuh ke dalamnya hewan yang malada malahu sa'il, yang tidak ada darah yang mengalir, ya, maka itu tetap masih boleh, ya, tetap masih boleh, ya, apalagi yang terjatuh yang tidak ada darah air yang mengalir, warada fihi hadis, ya, hadis Dubab, idza waqa'a dhubabu fi sharabi ahadikum falyaghmisuhu thumma yanzi'hu fa inna fi ahadi janahihi da'an wa fil akhari shifaan. Ya, apabila lalat ya terjatuh ke minuman salah seorang dari kalian, falyaghmisuhu, kata Nabi SAW, maka celupkanlah. Ya, dinukil dari Imam Syafi'i bahwa perintah mencelupkan pertanda bahwasanya ketika dicelup itu tidak merubah dari tahir menjadi najis. Ya, tetap dia masih dihukumi tahir. Kenapa? Karena Nabi SAW perintahkan untuk mencelup. Mustahil Nabi SAW perintahkan sesuatu yang membuat air tersebut tidak bisa untuk dimanfaatkan. Ya, tsumma yanzi'hu, kemudian cabutlah. Ya, karena di salah satu sayapnya ada penyakit, di salah satunya ada obat. Berbeda dengan hal ini, ya, sebagaimana jelaskan dan ibarah ulama Syafi'iyah seperti ini, bima khalatahu, yang dia tercampur. Berbeda dengan bima jawarahu, yang dia berdampingan atau bersamaan dengan sesuatu yang lain, yang sesuatu yang lainnya itu suci. Seperti apa? Kadduhni, ya, wasyam'i, seperti minyak, ya, atau lilin, ya, apakah lilinnya bahan kita atau lilin sarang lebah, itu termasuk jenis lilin juga. Maka ketika tercampur itu tetap airnya suci. Loh, kenapa itu suci? Karena itu jawarahu. Ya. Apa bedanya jawarahu dengan khalatahu? Itu berbeda. Ya, mudahnya, ulang, saya cari bahasa yang mudah. Mudahnya kalau khalatahu itu larut. Ya, larut. Seperti gula, garam. Ya, larut. Beda dengan jawarahu. Jawarahu itu tidak larut. Ya, zatnya masih terpisah. Air dicampur minyak, ya, minyak itu nanti akan ke atas dia. Ya, karena berat jenis minyak itu lebih ringan. Ya, kan? Berpisah, tetap beda dengan air. Ya, terpisah. Ataupun lilin. Ya, maka hal-hal yang seperti ini itu tidak merubah, ya, air itu menjadi ghairu mutahhir. Ya, tidak merubah. Ya, kenapa? Karena dia tidak larut. Intinya itu, dia tidak larut dan tidak keluar dari disebut sebagai air mutlak. Ya, tidak keluar dari disebut sebagai air mutlak. Ya, sebagaimana ya dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Naqib Al-Misri, ya, wa in taghayyara bi sa'aran aw nahwihi yasiran wa aw bi mujawaratin ka'udin wa duhnin. Ya. Fa kemudian beliau berkata di akhir jazatit taharatu bihi. Ketika dia dicampur dengan sesuatu yang mujawir, yang berdampingan, yakni tidak larut. Ranting jatuh, daun jatuh, minyak jatuh, tidak larut. Ya. Tidak bercampur, maka jazatit taharatu bihi, ya. Dia masih boleh untuk taharah dengan hal tersebut. Begitupun juga yang tidak bisa dipisahkan dari air. Ya. Ya, ini tidak dijelaskan oleh Syekh Mustafa Al-Bugha. Yani bima la yamkinu sawnu anhu. Yang tidak bisa dipisahkan dari air itu sendiri. Seperti apa? Katuhlub. Lumut. Ya, lumut. Atau hal-hal yang bakalan ada di situ ketika airnya lama. Ya. Lumutan, apalagi terutama bak dinding biasanya. Ya, bak yang dinding. Ya, atau bak ya bak bahkan semua macam bak kalau dia dibiarkan nanti ada lumut. Ya, kalau lama tidak dibersihkan. Maka yang seperti itu pun ya tidak mengapa. Ya, yang seperti itu tidak mengapa. Ya, maka yang dia merubah keadaan yang menjadi ghair mutahhir yaitu yang mukhalathah. Ya, bercampur dengan air. Kalau bahasa kimia ya, kalau saya boleh pakai bahasa kimia, dia sudah berubah partikelnya. Ya, berubah partikelnya. Ya, senyawa air kan H2O. Kalau dicampur dengan garam NaCl itu berubah menjadi senyawa yang baru, air garam. Ya, saya lupa apa nama rumus kimianya itu. Ya, pelajaran dulu juga itu kimia. Intinya dia berubah partikelnya. Ya. Kurang lebih ya, kalau bahasa kimianya. Air gula pun demikian. Ya, sudah berubah partikelnya dan tidak mungkin dipisahkan kecuali dipanaskan airnya hilang, baru dia berpisah. Ya. Maka kalau bercampur dengan yang berubah partikel airnya ketika itu maka dia tidak bisa ya ghairu mutahhir, dihukumi ghairu mutahhir ya, tidak mensucikan walaupun dia suci ya, karena zat campurannya pun suci. Ya, kemudian ya, jenis yang keempat wa ma'un najisun wa huwa alladhi halat fihi najasatun wa huwa dunal qullatain aw kana qullatani aw kana qullataini fataghayyar wal qullatani 500 ritlin baghdadiyyin taqriban fil asah. Ya, jenis air yang keempat air najis. Ya, air najis. Apa itu air najis? Wa huwa alladhi halat fihi najasah. Yang dia bercampur dengan najis, sesuatu yang najis secara umum, baik najis berat, ringan atau sedang. Ya, bedanya dengan air yang suci namun tidak mensucikan, zat campurannya itu suci. Ya, zat campurannya itu suci. Adapun jenis yang keempat ini, zat campurannya itu najis. Ya, maka dia menjadi ma'un najisun. Yang ini ma'un najis ada penjabarannya lagi. Ya, ma'un najis yang sedikit, ma'un najis yang banyak. Ya. Apa patokan beda sedikit dan banyaknya? Kullatani, dua kullah. Ya, wa huwa dunal kullatain. Air ketika di bawah dua kullah dan terkena najis maka terhitung sebagai ma'un najisun. Ya, ketika dia kurang dari dua kullah tercampur dengan najis maka dia terhitung ma'un najisun. Au kana qullatain atau airnya lebih dari dua kullah fataghayyar namun berubah. Ya, ini bedanya. Kalau yang pertama tadi tercampur najis di bawah dua kullah tercampur najis itu otomatis najis. Bagaimana kalau airnya dua kullah atau lebih itu tidak dihukumi najis hingga berubah. Fataghayyar, berubah. Berubah apanya? Berubah ahadu awsafihi tsalatsa. Berubah salah satu dari tiga sifat. Ya. Warnanya, baunya, atau rasanya. Ya, tidak disyaratkan percampuran tiga sifat, tidak. Tapi cukup perubahan salah satu saja dari tiga sifat tersebut. Ya, launuhu au ta'muhu, ya, au rihuhu. Ya, ketika berubah tersebut maka dia dihukumi najis. Ya, walaupun dia lebih dari dua kullah. Wal kullatani 500 ridlin baghdadiyyin taqriban fil asah. Dan dua kullah itu ya kurang lebih 500 ritil Baghdad. 500 ritil Baghdad kira-kira. Ya, fil asah menurut ya pendapat yang lebih sahih dari aujuh para ulama Syafi'iyah. Hadis kullatan, ya hadisnya, ya sebagian mungkin ya ma'ruf, hadis ini diriwayatkan oleh ashabus sunan, ya Imam Ahmad dan lainnya, ya dari hadis Abdullah bin Umar, ya bahwasanya sami'tu Rasulullah SAW yus'alu 'anil ma' yakunu bil falat min al ardi. Ya, Nabi SAW pernah ditanya tentang air yang ada di gurun. Ya, wa ma yanubuhu min as-siba'i wad dawab, yang itu didatangi oleh hewan, ya, hewan buas dan ya hewan berkaki empat, ya, bahkan ada kalanya mandi di situ, ya, kuda nil misalnya mandi di situ. Ya, bagaimana? Bahkan ya hewan bisa nggak kira-kira buang airnya di luar ya? Ya tidak bisa. Ya, maka Nabi SAW ditanya demikian, air yang demikian, ya yang itu didatangi oleh hewan-hewan yang tidak tertutup kemungkinan nanti dia buang air di situ. Ya, buang air di situ, buang najis. Maka kata Nabi SAW, idza kana al-ma'u qullatayn lam yahmil al-khabath. Jika airnya qullatayn, ada dua qullah, lam yahmil al-khabath, maka dia tidak membawa kotoran. Wa fi riwayatin la yanjus. Sebagian riwayat dia tidak najis. Ya, dia tidak najis. Bahwa hadis ini tidak bisa dijadikan hujjah. Kenapa? Ya, ada beberapa penyakit. Secara umum penyakitnya ibtirab, ya, baik dari segi matan maupun sanadnya, dan juga ijmal, tidak jelas, ya, tidak jelas. Adapun dari segi ibtirab, ya, sebagian ulama ya mendakwa bahwa hadis ini muttarib dari sisi matan. Dari sisi matan diriwayatkan kullatain. Sebagian lafaz thalath idza kana al-ma'u thalatha qilal. Tiga kullah. Sebagian riwayat idza kanat kullah. Kullah wahida. Sebagian riwayat idza kanat arba'ina kullah. 40 kullah. Ya diriwayatkan beberapa lafaz. Ya tidak hanya dua kullah saja. Ada riwayat satu kullah, ada riwayat tiga kullah, ada riwayat 40 kullah. Ada riwayat dua kullah. Ya, maka dikatakan ya bahwa hadisnya muttarib. Ya, hadis muttarib. Nah, saya tidak mau berpanjang tentang mustalah hadis. Intinya hadis muttarib itu ada dua syarat. Ya, al-ikhtilaf ma'a ta'adduril jam'i. Berbeda-beda, yakni berbeda perbedaan dari sisi matan atau sanadnya dan itu tidak bisa digabungkan. Syarat yang kedua, at-tasawi fil quwwah. Sanadnya itu sama kekuatannya. Sama kekuatannya. Ini dua syarat hadis muttarib baru dikatakan muttarib. Ya. Hadis ini dikatakan muttarib. Kenapa? Karena diriwayatkan beberapa lafaz. Ada yang riwayat satu kullah, ada yang riwayat dua kullah, ada yang riwayat tiga kullah, ada yang riwayat 40 kullah. Loh bagaimana ini cara menjamaknya? Bisa dijamak? Tidak, tidak bisa. Ya. Mustahil. Pasti salah satu yang benar, yang lainnya salah. Tidak bisa untuk dijama', maka itu dikatakan muttarib dari sisi matan. Dari sisi sanad ya pun demikian dikatakan muttarib. Ya kenapa? Ya karena madar hadis ini berputar kepada Al-Walid bin Katsir. Ya Al-Walid bin Katsir dan diriwayatkan dari jalan Al-Walid bin Katsir dari Muhammad bin Ja'far bin Zubair. Ya, dia juga diriwayatkan dari Al-Walid bin Katsir dari Muhammad bin Abbad bin Ja'far. Ya, yang pertama Muhammad bin Ja'far bin Zubair, yang dari jalan yang kedua dari Al-Walid bin Katsir dari Muhammad bin Abbad bin Ja'far. Juga diriwayatkan dari Al-Walid bin Katsir dari Ubaidullah bin Umar. Ya, Ubaidullah bin Umar dari Abdullah bin Umar. juga diriwayatkan dari Al-Walid bin Kathir dari Ubaidillah bin Abdullah bin Umar dari Abdullah bin Umar juga diriwayatkan dari Al-Walid bin Kathir dari Abdullah bin Umar ya, itu dua orang berbeda. Ubaidullah ada Abdullah bin Abdullah bin Umar, dua-duanya anak Abdullah bin Umar ya, diriwayatkan dari jalan Abdullah bin Abdullah bin Umar dari Abdullah bin Umar ya. Maka Muttariq. Loh, ini Awad bin Kathir sebenarnya meriwayatkan dari siapa? Ya, Muhammad bin Ja'far atau Muhammad ya, bin Abbad bin Ja'far atau dari Ubaidullah bin Umar atau dari Ubaidullah bin Abdullah bin Umar atau dari Abdullah bin Abdullah bin Umar. Ya. Ini jangan-jangan salah ini si Abdul si Al-Walid bin Kathir atau tilmiznya. Kalau dalam ilmu hadis kemungkinan salah itu di Al-Walid di madarnya. Yakni dia ada kalanya yang meriwayatkan dengan satu nama, ada kalanya dengan nama yang lain. Kemungkinan salah di muridnya. Ya, kemungkinan salah juga bisa terjadi di muridnya yang dia salah sanadnya untuk matan yang salah. Ya. Misalnya matan Ubaidullah bin Abdullah bin Umar untuk hadis kullatain. Dari jalan Abdullah bin Abdullah bin Umar untuk hadis yang lain. Malah dia gabungkan ke jalan sini tentang hadis kullatain. Ya, ini insidah permasalahan hadis. Namun yang sahih ya bahwa hadis ini tidak muttarib. Ya, hadis ini tidak muttarib. Ya, sebagaimana dijelaskan oleh ya Syekh Syu'aib Arnaud ya dan para ulama yang mentahqiq musnad Imam Ahmad bahwa jalan yang sahih itu dari dua jalan. Ya, Al-Walid bin Kathir dari Muhammad bin Abbad bin Ja'far. Ya, dari Al-Walid bin Kathir dari Muhammad bin Abbad bin Ja'far dari Abdullah bin Abdullah bin Umar dan dari Al-Walid bin Kathir dari Muhammad bin Ja'far dari Ubaidullah bin Abdullah bin Umar ya. Dari dua jalan ini yang lebih sahih. Adapun jalan yang lainnya itu waham. Jalan yang lain itu waham ya, tidak sah. Sehingga apa? Tidak dikatakan muttarib. Kenapa? Karena syarat muttarib itu at-tasawi fil quwwah. Kekuatan sanadnya, kesahihannya sama. Sedangkan ini tidak. Sebagian sanad itu lebih sahih. Dan yang lebih sahih itu dari jalan Ubaidullah bin Abdullah bin Umar sebenarnya. Ya, dan itu yang dirojikan oleh Syekh Al-Mubarak Puri dalam Tuhfatul Ahwali. Ya, karena Abdullah bin Abdullah bin Umar pun sebagian ulama ada yang ya mengatakan bahwa beliau ada permasalahan dalam hafalannya. Maka ini tidak dikatakan muttarib secara sanad. Kenapa? Karena sebagian sanadnya itu lebih kuat daripada sanad yang dari jalan yang lain. Ya, beda seperti hadis Syayabatni Hud wa akhwatuha. Ya. Itu diriwayatkan dari 20 jalan dan sama kekuatannya. Maka itu dihukumi para ulama muttarib hadisnya. Lalu bagaimana dari sisi matan? Pun demikian matannya tidak dikatakan muttarib. Kenapa? Karena yang paling sahih itu yang dengan lafaz kullatain. Ya, dengan lafaz kullatain, dua kullah. Adapun lafaz yang lainnya ya itu sangat lemah, bahkan sebagiannya itu ya ada rawi yang kadzdzab, ya pemalsu hadis. Maka ini tidak dikatakan hadisnya muttarib. Kedua, ya sebagian ulama mendakwa bahwa hadis ini mujmal, enggak jelas. Enggak jelas di mana besaran dua kullah. Ya, besaran dua kullah itu tidak jelas. Di hadis ini tidak dijelaskan dan tidak ada hadis sahih yang lain yang menjelaskan berapa itu dua kullah. Ya, dijawab oleh para ulama bahwa ukuran kullah itu ma'ruf. Ma'ruf bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Dan biasa bahkan biasa digunakan oleh para penyair Arab. Ya, biasa digunakan oleh para penyair Arab bahwa yang dimaksud adalah kullah hajar. Ya, kullah hajar. Hajar itu nama desa di sekitar Madinah. Ya, kullah yang dimaksud itu kullah hajar. Dan ya ada di hadis yang sahih Nabi SAW membandingkan ukuran dengan kullah hajar. Ya, dalam hadis hadis Mi'raj, ya, hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi SAW menjelaskan ketika di Sidratul Muntaha, ya, nabak yang ada di Sidratul Muntaha itu ukurannya seperti kilalu hajar. Ya, seperti kullah hajar. Dan Nabi SAW menyampaikan hadis ini kepada para sahabat. Ya, menunjukkan bahwasanya ukuran ini ma'ruf. Ya, ukuran ini ma'ruf di kalangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Ya, tidak mujmal. ya, bukan ukuran yang tidak jelas, ya, tapi ukuran yang ma'ruf bagi Nabi SAW dan para sahabat, ya, dan ulama selanjutnya memperkirakan khamsatu qirab, 20 itu khamsatu qirab, 5 bejana, ya, 5 bejana kirbah yang ma'ruf ketika di zaman itu, yang kalau di ukuran ulama di zaman Imam Abu Syuja, khamsatu mi'ah ritli bagdadiin, ya, 500 ritil Baghdadi. Ukuran kita bagaimana? Kalau ukuran kita, ya, kurang lebih sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Mustafa Al-Bugha, ya, ma yusawi 190 litran takriban. Ya, kurang lebih sekitar 190 liter. Ya, 190 liter atau kubus yang sisinya 58 cm. Ya, kubus yang sisinya 58 cm. Sebagian ulama belakangan yang mentahqiq Umdatus Salik yang memperkirakan bahwasanya ukuran 500 liter ini kurang lebih 216 liter. 216 liter atau kubus yang panjangnya 60 cm. 60 cm. Jadi ukuran bedanya di mana? Dari khilaf penentuan panjang kubus dalam senti. Panjang kubus dalam senti. Sebagian ulama mengatakan 58 cm, sebagian ulama 60 cm. Ya. Sehingga kalau dikali, ya, dikali 3, maka itu menjadi, ya, itu tadi, ada yang 190 liter, ada yang 216 liter. Ya, kurang lebih antara itu. Antara 190 hingga 216 liter. Ya, itu ukuran dua kullah. Dan hadis dua kullah itu sahih, ya. Kata Imam Al-Iraqi, ya, qad sahahahu a'immatul huffaz, ya, Asy-Syafi'i, Ahmad, Abu Ubaid, Ishaq, Ibnu Ma'in, Ibnu Khuzaimah, Al-Tahawi, Ibnu Hibban, Ad-Darqutni, Al-Hakim, Ibnu Mandah, Al-Baihaqi, Ibnu Hazm. Ya, disahihkan oleh para imam. Ya, hadisnya sahih disahihkan oleh para imam. Lalu apa makna hadis dua kullah ini? Ya, makna hadisnya pemisahan antara air yang banyak dengan air yang sedikit. Apa pemisahnya? Ukuran dua kullah. Air yang di bawah dua kullah maka terhitung air yang sedikit. Air yang dua kullah atau lebih maka terhitung air yang banyak. Ya, dan berbeda hukumnya ketika terjatuh najis. Ya, bagaimana perbedaannya? Kalau air yang di bawah dua kullah terjatuh najis, langsung jadi najis. Langsung jadi najis. Adapun air yang dua kullah atau lebih, tidak dihukumi najis hingga ia berubah. Ya, hingga ia berubah. Yang ini dalam bahasan usul fiqh namanya mafhum. Ya, dinamakan mafhum mukhalafah. Ya, kenapa? Karena lafaz hadisnya, إِذَا كَانَ الْمَاءُ كُلَّتَيْنِ لَمْ يَحْمِلِ الْخَبَةِ. Jika airnya dua kullah, tidak membawa najis, tidak menerima najis. Mafhumnya, ya, kalau airnya kurang dari dua kullah, maka hukumnya berbeda dengan yang disebutkan di lafaz hadis. Ya, yakni kalau airnya kurang dari dua kullah, hamilal khabath, maka dia membawa najis. Terhitung dia membawa najis. Ya, dan beramal dengan mafhum seperti ini, yaitu amalan yang sahih dalam fikih menurut ya mazhab Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Ya, mazhab Imam Syafi'i, Imam Ahmad mengamalkan takhsis bil mafhum, yang mengkhususkan dengan mafhum. Ya, terutama mafhum mukhalafah. Ya, seperti hadis fi sa'imatil ghanami zakatun. Ya, pada kambing yang di saum, yakni yang digembalakan, maka itu ada zakatnya. Ya, pada kambing yang digembalakan maka itu ada zakatnya. Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad mengamalkan takhsis bil mafhum. Ya. Maka kalau kambing yang tidak digembalakan, ya. Wallah bagaimana di antara kalau di kita rata-rata golibnya digembalakan, ya. Digembalakan. Ya, digembalakan itu dibawa ke mar'a pagi dan sore biasanya. Ya, biasanya. Walau mungkin di daerah yang itu banyak gurun padang rumputnya, ya, dia biarkan saja, tinggal saja, tanahnya pun luas, ya. Maka itu gak ada zakat kalau yang seperti itu, dengan mafhum, ya. Beda dengan mazhab Imam Abu Hanifah yang tidak mengamalkan mafhum sama sekali, dan mazhab Imam Malik yang tidak mentaksis dengan mafhum. Adapun mazhab Syafi'i mentaksis dengan mafhum, yakni berbeda hukumnya air yang di bawah 2 qullah dengan air 2 qullah atau lebih. Ya. Dan pemahaman seperti ini pun dikuatkan dengan hadis yang lain. Ya, sebagaimana dibawakan oleh Syekh Mustafa Al-Bugha, ya. Hadzal mafhum ya wa dalla ala hadzal mafhum marwahu Muslimun. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza istayqadha ahadukum min nawmihi fala yaqmis yadahu fil ina'i hatta yaghsilaha thalathan. Ya, mafhum hadis Muslim. Ya, apabila salah seorang dari kalian bangun dari tidurnya, fala yaghmis yadahu, maka jangan celupkan tangannya fil ina, ya, ke dalam bejana. Dan ghalibnya bejana itu kurang dari 2 qullah, ya. Hatta yaghsilaha thalathan, hingga ia mencuci tangannya 3 kali. Ya, fa innahu la yadri aina batat yaduhu, karena dia tidak mengetahui di mana tangannya bermalam. Ya. Kata Syekh Mustafa Al-Bugha, ya faqat nahal mustayqidha min nawmihi 'anil ghamsi khashyata talawuthi yadihi bin najasah ghairil mar'iyyah. Ya, orang yang bangun dari tidurnya, ya, dilarang untuk mencelupkan tangannya ke air. Kenapa? Karena khawatir, ya, tangannya itu nanti yang dia dikhawatirkan terkena najis yang tidak terlihat, maka dia mengotori air. Mengotori air yang ada di dalam al-ina, yang ghalibnya bejana itu kurang dari 2 qullah. Ya, ghalibnya bejana kurang dari 2 qullah. Wa ma'lumun anna an-najasata al-ghayra mar'iyyah la tughayyiru ma. Ya, dan sudah maklum bahwasanya najis yang zahirnya tidak terlihat itu tidak merubah air. Ya, berbeda dengan kalau kita bangun tangannya tahu-tahu nyata lihat ada najis, maka ini wajib dicuci. Ya, wajib dicuci. Tapi kalaupun tidak kelihatan ada najis, tetap dalam syariat diperintahkan untuk cuci tangan 3 kali. Ya, cuci tangan 3 kali walaupun najisnya tidak terlihat. Ya, wa ma'lumun anna an-najasata ghayra mar'iyyah la tughayyiru ma. Padahal najis yang tidak terlihat seperti ini itu tidak merubah air. Ya, falaula annaha tunajjisuhu bimujarradil mulaqah lam yanhahu an dzalik. Ya, seandainya najis yang tidak kelihatan ini tidak merubah air dengan semata-mata tangannya dicelup, maka tidak mungkin Nabi SAW melarang dari hal tersebut. Ya. Ini mafhum dari, ya, hadis tersebut. Bisa dipahami enggak? Belum dipahami. Kita pahami dulu lafaz hadisnya. Nabi SAW melarang, "Fala yaghmis yadahu fil ina'i hatta yaghsilaha thalathan." Maka jangan dia celupkan tangannya ke air hingga ia cuci 7 kali. Dari sini paham? Paham? Hah? 3 kali. Cuci tangan di luar bejana. Ya, cuci tangan di luar bejana. Kenapa? Fa innahu. Ya. Jelaskan oleh Imam Ibnu Qudamah bahwa ketika ada hukum, kemudian setelahnya ada fa, hadza dalla 'ala at-ta'lil. Ini menunjukkan alasannya. Ini menunjukkan alasan larangan mencelupkan tangan ke dalam air. Apa alasannya? Kata Nabi SAW, fa innahu la yadri aina batat yadu. Karena dia tidak tahu di mana tangannya bermalam. Ada kalanya, ya, orang tidur, ya, garuk-garuk, ya, kemaluan misalnya, atau garuk-garuk sebagian belakangnya, ya, atau dia, ya, ya, pegang tai tikus misalnya, ya, atau yang menyentuh hal-hal yang najis, yang dia tidak tahu, dia lagi tidur. Ya, ada ihtimal terkena najis. Ya, di dalam tidurnya, ya, ada kemungkinan terkena najis di dalam tidurnya walaupun tidak kelihatan, ya, berbeda kalau kelihatan. Kalau kelihatan itu wajib dicuci, tapi ini tetap ada kemungkinan dia, ya, terkena najis walaupun sifatnya muhtamil, sifatnya kemungkinan, ya, sifatnya kemungkinan, ya. Maka Nabi SAW perintahkan untuk cuci, ya. Apa sih sebab Nabi SAW perintahkan untuk mencuci? Walaupun ulama fikih beda lagi, ya. sebagian ulama memahami bahwa perintah untuk cuci tangan itu ta'abudi. Ya, ta'abud, pokoknya Nabi SAW perintahkan cuci tangan. Ya. Tapi jelaskan oleh Imam Ibn Daqiq Al-A'id bahwa hukum asal, hukum syar'i itu mu'allal. Apa itu mu'allal? Yakni ada sebabnya. Apa sebabnya dalam kasus ini? Sebabnya dalam kasus ini ada kemungkinan tangannya terkena najis ketika dia tidur. Ya, itu kemungkinannya. Ada kemungkinan tangannya terkena najis ketika ia tidur. Walaupun tidak kelihatan. Walaupun tidak kelihatan. Ketika ada kemungkinan seperti ini, Nabi SAW perintahkan cuci tangan di luar bejana. Kenapa di luar bejana? Karena ghalibnya bejana itu kurang dari 2 kullah. Dan tangan yang dia ada kemungkinan terkena najis ini, ketika dicelupkan ke bejana yang kurang dari 2 kullah, najasathu, membuat air tersebut menjadi najis. Insya Allah bisa dipahami ya. Bisa dipahami. Ya, masya Allah. Ya, ulama fikih itu, ya, dia istimbatnya itu sangat, ya, detail sekali. Ya, menguatkan dengan mafhum hadis yang lain, menggabungkan, ya, mafhum yang satu dengan mafhum hadis yang lain. Ya. Ya, maka walaupun, ya, najis yang tidak kelihatan, tetap itu membuat najis air yang kurang dari 2 kullah. Ya. Kenapa? Karena Nabi SAW langsung perintahkan cuci tangan. Tidak perintahkan dicek dulu, ya, kelihatan najisnya. Enggak. Ya. Tetap perintahkan untuk cuci tangan di luar bejana karena khawatir itu membuat, ya, kotor air di dalam bejana tersebut. Ini mau azan dulu, Pak. Qadha, azan dulu. Allah. kurang lebih lanjutin berapa? 10 menit sekali. Nah, ya, kita lanjutkan. Ya, adapun kalau airnya au kana qullatayn fatabayyar. Kalau airnya lebih dari 2 qullah atau lebih, maka patokannya taghayyur. Ya, berubah salah satu dari 3 sifat. Ya, salah satu dari 3 sifatnya. Ya, dan Syekh Mustafa Al-Bugha, ya, beliau katakan wa daliluhul ijma'. Ya, dalil, yakni dalil bahwa air yang banyak itu menjadi najis ketika berubah, dalilnya adalah ijma'. Ya, ijma' para ulama. Ya, sebagaimana yang dinukil oleh Imam Ibnu Al-Mundhir, ya, dalam kitab beliau Al-Ijma', ajma'u annal ma' al-qalila aw al-kathira idza waqa'at fihi najasatun faghayyara ta'man aw lawnan aw rihan fa huwa najisun. Ya, sebagaimana dinukil oleh Imam Ibnu Al-Mundhir, ya, masyaallah beliau, ya, sebagian ulama menggolongkan beliau sebagai ulama Malikiyah, sebagian mengatakan Syafi'iyah. Ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa beliau pun sudah sampai derajat mujtahid mutlak. Ya. Beliau punya kitab Al-Ijma', menukil ijma', bahwasanya para ulama ijma' bahwa air sedikit atau banyak jika terkena najis kemudian berubah. Ya, kemudian berubah rasanya atau warnanya atau baunya, maka terhitung najis. Ya, terhitung najis, dan ulama sudah ijma', ya, akan hal tersebut. Ya, jika berubah maka dia najis. Apalagi air sedikit, ya, air sedikit pun berubah maka itu hitungannya najis. Wa ammal hadithu, adapun hadis, al-ma'u tahurun la yunajjisuhu syai'un illa ma ghayyara ta'amahu aw rihahu fa dha'ifun sanadan. Ya, adapun hadis, sebagian ulama, ya, menjelaskan bahwa najis dengan perubahan itu dengan hadis. Hadisnya mana? Ya, hadis ini, ya, bahwasanya air itu tahur, suci lagi mensucikan, ya, tidak bisa dinajiskan oleh sesuatu apapun kecuali, ya, jika dia dirubah rasanya atau, ya, baunya atau warnanya. Maka hadis ini dhaif secara sanad. Ya, dhaif secara sanad. Qala anhu Nawawi, Imam Nawawi katakan, la yashihu al-ihtijaju bihi. Ya, tidak sah berhujjah dengannya. Ya. Qala wa naqala Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala tad'ifahu an ahli al-'ilmi bil hadis. Ya, dan Imam Syafi'i menukilkan kedhaifan hadis ini dari para ulama hadis, ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, ya, dalam sunannya. Ya, yang lafaz Ibnu Majah, innal ma'a la yunajjisuhu syai'un illa ma ghalaba 'ala rihihi wa ta'mihi wa launihi. Ya. Dan juga diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra. Ya. Illa in taghayyara binajasatin, ya. Illa in taghayyara rihuhu aw ta'muhu aw launuhu binajasatin tahduthu fihi. Ya, dengan lafaz seperti itu. Ya. Maka, ya, hadis ini sebagaimana dijelaskan oleh Al-Auddin Bughdathi, ya, dalam syarah Sunan Ibnu Majah, ya, isnaduhu dha'if. Dha'if li dha'fi riwayati Abil Hajjaj Rishdin ibni Sa'ad. Ya, Rishdin, ada rawi Rishdin bin Sa'ad bin Muflih, ya, Al-Misri, ya, Imam Ahmad mengatakan laisa yubari amman rawa lakinnahu rajulun sahih. Rajulun salih. Ya, beliau itu tidak peduli yang meriwayatkan hadis dari siapa, apakah dari thiqah atau dari rawi yang dha'if, namun dia, ya, seseorang lelaki yang salih. Imam Ahmad pun dinukil, ya, dari Imam Ahmad, ya, dari jalan Ibnu Abi Khaitamah, la yuktabu hadithu, hadisnya tidak ditulis. Ya, bahkan untuk i'tibar saja tidak. Beda dengan rawi yang dhaif, yuktabu hadithu. Terkadang rawi dhaif seperti itu. Yani apa? Dia boleh untuk istishhad, untuk i'tibar. Wa qala Abu Hatim Ar-Razi munkarul hadith. Ya, wa fihi ghaflatun wa yuhadithu bil manakir 'anil thiqat. Ya, beliau terhitung sebagai munkarul hadith, ya, dan lalai dalam meriwayatkan hadith, dan meriwayatkan hadis-hadis munkar dari para perawi yang thiqah. Intinya, ya, hadis ini hadis yang, ya, dhaif. Ya, maka dalil bahwa hukum air berubah karena perubahan salah satu dari 3 sifatnya itu dalilnya ijma. Ya, dalilnya ijma. Ya, bukan hadis dhaif ini. Ya, bukan dengan hadis dhaif. Dan di sini pun ada, ya, pelajaran bahwa ada kalanya hadis dhaif, hadisnya dhaif secara sanad, tapi madlul hadisnya sahih. ya, madlul hadisnya, apa yang ditujukan oleh hadis tersebut sahih. Ada kalanya seperti itu, ya, hadisnya dhaif tapi madlul hadisnya sahih, ya. Di antaranya apa? Seperti ini, kalau dikuatkan dengan ijma, atau dia ada syahidnya dari Al-Qur'an, ya, atau syahidnya dari, ya, hadis lain yang sahih, ya, atau syawahid yang lainnya, ya. Tidak serta-merta, ya, hadis yang dhaif maka matanya itu batil, ya, batil dari ujung ke ujungnya, ya. Tidak demikian, ya, ada kali hadis dhaif namun madlul hadisnya sahih, ya. Wallahu alam, ya, mungkin ini yang bisa, ya, kita bahas pada pembahasan kali ini, ya. Mungkin ada yang tanyakan, ya, seputar ini saja, sedikit saja, ya. Kalau di bawah 2 kullah, patokannya semata-mata terkena najis, langsung najis. Kalau 2 kullah atau lebih, patokannya berubah. Kalau berubah maka menjadi najis, ya. Iya. Sudah najis. Berubah salah satunya saja. Tidak disyaratkan 3 sifat. Ya, tidak disyaratkan 3 sifat. Karena Imam Ibnu Mudzir pun menukil ijma, ya, fataghayyaru launuhu au rihuhu au ta'muhu, ya, dengan lafaz au takhyir, ya, atau bukan berubah warnanya dan rasanya dan baunya, bukan, tapi dengan lafaz au, ya, ditakhyir, menunjukkan salah satu perubahan itu sudah, ya, dihukumi airnya menjadi najis, ya, ya. Di bawah 2 kullah semata-mata terkena najis. Walaupun sedikit, ya. Walaupun sedikit, ya. Kalau di bawah 2 kullah walaupun sedikit maka najis, ya. Dihukumi najis. Ini termasuk takhsis bil mafhum, ya. Wallahu alam, ya. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat, ya. Kita cukupkan sekian. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.